Meski tak ingin kau sentuh, ku tahu pasti hatimu tahu. Walau tak baca suratku, ku sadari semua jalanku ternyata ku percaya.